berdua bertentangan mata. Adakah kita sama-sama suka? Sejak kita bertemu, kita saling jatuh cinta. Mungkinkah itu jodoh kita berdua? Tuhan mentakdirkan kita bersama. Kita saling percaya, hidup kita akan bahagia selamanya. Percayalah keikhlasanku, percayalah kesetiaanku. Ikhlaskan kesetiaan, bukti cintaku kepadamu. Kembalilah berdua, tidak akan berpisah kerana kita sama-sama suka. Ku berjanji padamu, cintaku hanya untukmu, oh kasih. Berdua bertentangan mata. Adakah kita sama-sama suka? Sejak kita bertemu, kita saling jatuh cinta. Mungkinkah itu jodoh kita berdua? Tuhan mentakdirkan kita bersama. Kita saling percaya, hidup kita akan bahagia.

kepadamu, kekasih hati. Ku serahkan jiwa dan raga, karena kau aku gembira, karena kau aku bahagia. Kepadamu kekasih hati, ku pinta hanyalah setia. Semoga akan abadi dan kekal untuk selamanya. Selimutkanku dengan asmara, lindungiku dari duka dan lara. Walaupun keras dugaan melanda, takkan ku biar engkau terluka. Agar kau tahu, kaulah kekasihku. Kepadamu kekasih hati, berdua kita berdoa. Mahligai bumi mulia, menjadi surga bersama. Thank you.

indah wajahmu. Lidahku keluh dan membeku, tetapi sinaran matamu menyatakan cintamu. Pancaran cintaku dakap di jiwa, tak mungkin berubah kasihku. Walaupun dilanda cemburu, hanyalah kau kurindu. Cinta adalah satu keindahan, andai disulam kasih dan sayang. Rindu adalah satu kenikmatan, walaupun pahit pasrahku telah. Hanya kau segalanya.